السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga pada sore hari ini, yaitu hari yang ketiga dari bulan suci Ramadhan, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Al-Imam Al-Allamatul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi taala alaih. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini, kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah, babul imani bil qadar, bab beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, bahwa beriman kepada takdir merupakan salah satu prinsip keimanan dan merupakan salah satu rukun pondasi dari pondasi keimanan. Tidak ada iman bagi seorang yang tidak beriman tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika sampai kepada beliau berita bahwa di Basrah ada sekelompok orang dari para pengikut Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani yang berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, Allah Azza wa Jal tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi hingga sesuatu itu terjadi. Adapun jika belum terjadi, maka Allah tidak mengetahui. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pun dengan tegas menyatakan, akhbirhum anni bara anni bari'um minhum wa annahum bara'u minni, beritakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. tidak ada hubungan antara aku dengan mereka. Lalu beliau menyebutkan bahwa kalau seandainya salah seorang mereka berinfak sebesar bukit Uhud berupa emas, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima infak mereka hingga mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau pun menyebutkan kisah hadis Jibril. Ketika Jibril datang dalam sosok manusia mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara pertanyaan Jibril kepada Rasulullah adalah tentang al-iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang buruk. Maka wajib bagi setiap mukmin beriman tentang adanya takdir, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, melainkan seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal telah mengetahui itu semua, dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan semua apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimanapun bentuk kejadiannya, itu semua telah termasuk ke dalam qadarullah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-imanu bil qadar nizamu tauhid. Al-imanu bil qadar nizamu at-tauhid. Beriman kepada takdir adalah merupakan bangunan tauhid. Bahagian yang terpenting dari tauhid. Faman wahhadallaha wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Antum catat ini. Al-imanu bil qadar nizamu tauhid. Beriman kepada takdir adalah bangunan tauhid. Faman wahhadallaha, maka barang siapa yang mentauhidkan Allah, dia mentauhidkan Allah. Wa kadzdzaba bil qadar, namun dia mendustakan takdir Allah Azza wa Jal. Dia tidak beriman kepada adanya takdir. Naqadha takdzibuhu tauhidahu. Maka pendustaan dia terhadap takdir itu akan membatalkan tauhidnya. Ketika dia mendustakan takdir, maka dia menggugurkan tauhid dia. Dia merobohkan tauhidnya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada takdir bagian dari tauhid. Maka seorang yang mengaku dia beribadah hanya kepada Allah, namun dia mengingkari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bukan seorang mukmin. Dia bukan seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditulis. Nah, sudah. Apa? Coba diulangi. naqadha takdzibuhu tauhidahu. Ketika dia mendustakan takdir, maka dia menggugurkan, membatalkan tauhidnya. Maka oleh karena itu, ma'asyara ikhwa rahimakumullah, wajib bagi setiap mukmin beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Azza wa Jal itu kaitannya dengan kemahakuasaan Allah. Sangat berkaitan dengan qudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, al-qadaru qudratullahi. Al-qadaru qudratullahi. Takdir itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman bahwa Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, maka wajib baginya untuk beriman tentang adanya takdir Allah Azza wa Jal. Karena itu merupakan bagian dari kemahakuasaan Allah. Allah Azza wa Jal maha kuasa. Tatkala dia mengingkari takdir Allah Azza wa Jal, maka dia menunjukkan bahwa dia meragukan tentang qudratullah, kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah Azza wa Jal maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ucapan Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Ha'iyah Al-Mashhurah, Qasidah Al-Ha'iyah karya Ibnu Abi Dawud, beliau mengatakan, wabil qadaril maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdiddin wad-din afyahu. Wabil qadaril maqduri ayqin. Maka dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayqin, yakini. Yakini kebenarannya. Fa innahu di'amatu aqdiddin, karena sesungguhnya takdir itu adalah merupakan tiang yang akan menegakkan agama seseorang. Tiang yang akan menegakkan agama seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin ketika dia meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan hidupnya itu tenang, tenteram. Dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan merasakan tuma'ninatul qulub, ada ketenangan di dalam hati. Oleh karena itu seorang ahlus sunnah, seorang mukmin yang berkeyakinan tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dia adalah manusia yang paling berbahagia hidupnya. Bahagia hidupnya di dunia, demikian pula bahagia hidupnya di akhirat. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa segala sesuatu tidak akan pernah terjadi perubahan dari apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dia hanya bisa berusaha. Kadang-kadang kita sudah membuat planning, besok apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, saya akan bertemu dengan si fulan, atau saya akan berangkat ke daerah fulan. Dia telah membuat perencanaan. Namun subhanallah, keesokan harinya dia jatuh sakit. Atau ada suatu penghalang yang menyebabkan dia tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi rencananya. Kalau dia seorang mukmin, maka dia mengatakan, qadarullah, masya fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meyakini bahwa pada setiap apa yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki. Apabila seseorang bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasa tenang. Ya. Berbeda halnya dengan seorang yang tidak beriman tentang adanya takdir Allah Jalla wa'ala. Hidupnya tidak tenang. Ketika Allah Azza wa Jal telah menakdirkan untuknya sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi keinginannya, maka dia berontak. Boleh jadi dia bersu'udzan kepada Allah, berburuk sangka. Boleh jadi dia akan melakukan hal-hal yang justru akan menyebabkan dia hilang kendali. Namun seorang mukmin setelah dia berusaha, ternyata Allah Azza wa Jalla menghendaki yang lain, maka dia mengatakan qadarullahi ma syaa fa'al. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang memberi manfaat untukmu sambil engkau memohon pertolongan kepada Allah. Jangan engkau bermalas-malasan. Fa in asabaka syai'un faqul qadarullah. Apabila menimpamu sesuatu, kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Azza wa Jalla menakdirkan lain, maka ucapkanlah qadarullah masya'a fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang menjadi kehendak Allah, maka itulah yang berjalan, bukan kehendak kita. Ya, kita hanya bisa merencanakan sesuatu. Ya. Kejadian kemarin pada saat kami melakukan perjalanan safar, qadarullah kami tertinggal pesawat di Mesir. Akhirnya kita melakukan reschedule, sehingga kita harus menunggu lebih dari 12 jam. Ya. Walhasil, ya sudah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah tercatat di dalam takdir Allah. Dan kita meyakini bahwa pada setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu sifat seorang mukmin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Kenapa? Seluruh kondisi dia, seluruh keadaan dia, dalam kondisi apapun dia, dia selalu dalam kebaikan. Dia selalu dalam kebaikan. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kondisi seperti ini yang selalu dalam keadaan baik kecuali dia seorang mukmin. Fa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia bergembira dari kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka dia bersyukur. Dan bersyukur itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra. Dan ketika menimpa kepadanya sesuatu yang memudaratkan, jatuh sakit atau ada musibah yang menimpanya, maka dia bersabar. Dia tidak hilang kendali, dia bersabar. Dan kesabaran itu justru akan menjadi kebaikan baginya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi seorang mukmin yang meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Apapun yang menimpa seseorang dari satu musibah, melainkan itu semua berdasarkan izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin berusaha. Seorang mukmin berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin berupaya untuk melakukan hal-hal yang akan memberi manfaat kepadanya, baik dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia harus kuat dan memohon kepada Allah. Setelah itu sudah dia pasrah kepada apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan itu disebutkan oleh para ulama yang menerangkan tentang permasalahan takdir, bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia mengimani empat perkara. Hingga dia mengimani empat hal. Yang pertama, tentang ilmu Allah. Ini tingkatan yang pertama. Tentang ilmu Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Azza wa Jal Maha mengetahui segala apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya sudah berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang ini sehat, yang ini sakit. Yang ini hari ini mendapatkan rezeki, si fulan dia telah berupaya mencari rezeki namun dia tidak mendapatkannya. Hari ini si fulan melakukan ketaatan, yang satunya melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan seterusnya, apapun yang terjadi, itu semua tidak keluar dari ilmu Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Dari ilmu Allah Azza wa Jal. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Tingkatan yang kedua, tentang al-kitabah, penulisan takdir. Penulisan takdir. Bahwa Allah Azza wa Jal telah mencatat, telah menulis segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya. Itu sudah tercatat di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Qalam, pena takdir, maka Allah perintahkan kepadanya, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah wahai pena segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang nanti pun akan disebutkan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadira kullil khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Azza wa Jal telah menulis maqadir kullil khalaiq, takdir seluruh makhluk. Takdir seluruh makhluk. Apa yang selain Allah, maka itulah makhluk. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, dan yang lainnya semuanya. Telah ditetapkan takdirnya. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun yang lalu. Jadi ini yang kedua. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya semua itu telah tercatat di dalam Al-Kitab. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, beriman tentang masyiatullah. Masyiah, kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita meyakini segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, itu semua telah sejalan dengan masyiatullah. Sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah. Beda ya kalau kita mengatakan iradah. Jadi ada yang disebut masyiah, ada yang disebut iradah. Kalau kita terjemahkan sama-sama bermakna kehendak. Tapi kalau masyiah, al-masyiah, maka yang dimaksud al-masyiah itu kehendak Allah yang kaitannya dengan takdir. Itu namanya masyiah. Beda dengan iradah. Kalau iradah yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, iradah itu ada dua macam kehendak Allah. Ada yang disebut iradatun syar'iyyah. Iradah kehendak Allah yang syar'i. Yaitu hal-hal yang kaitannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini enggak mesti terjadi. Kehendak Allah yang syar'i itu tidak mesti terjadi. Allah menghendaki si fulan menjadi seorang mukmin, tapi ternyata dia kafir. Dia lebih memilih kekafiran. Enggak terjadi. Allah menghendaki si fulan sholat, tapi dia bermaksiat, dia enggak sholat. Kehendak Allah secara syar'i, Allah menghendaki dia itu mukmin, dia itu menjadi orang yang saleh, dia itu menjadi seorang yang taat, yang sholat. Tapi secara takdir, dia lebih memilih kekafiran daripada iman. Ini disebut iradatun syar'iyyah. Kehendak Allah secara syar'i. Yang kedua, kehendak Allah secara takdir. Nah, itu pasti terjadi. Nah, kehendak Allah secara takdir yang disebut iradatun qadariyah, inilah yang disebut masyiah. Al-iradatul qadariyah, kehendak Allah secara takdir, itulah yang disebut al-masyiah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, wahai manusia, melainkan seluruh kehendak kalian akan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehendak takdirnya Allah Azza wa Jal. Kehendak-kehendak kita itu tidak akan keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kehendak Allah Azza wa Jal, masyiah, itulah yang pasti terjadi. Adapun kehendak kita sebagai manusia belum tentu terjadi, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kita hanya bisa merencanakan. Kita hanya bisa merencanakan sesuatu. Kita ingin melakukan ini, kita ingin melakukan itu. Namun apakah kita bisa melakukannya? Semua akan berjalan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara bait-bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menerangkan tentang permasalahan takdir, kata beliau, ini diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki ya Allah, karena maka itu yang harus, itu yang pasti terjadi. Wa illam asya, walaupun aku tidak berkehendak, aku tidak menginginkannya, tapi terjadi. Kenapa? Karena engkau ya Allah yang menghendakinya, yang menginginkannya. Wa masyitu, dan apa yang aku inginkan sebagai hamba, illam tasya, apabila engkau ya Allah tidak menghendakinya, lam yakun, maka tidak mungkin bisa terjadi. Masyita kana wa illam asya, wa masyitu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma alimta, khalaqtal ibada ala ma alimta, fafil ilmi yajril fata wal musin. Engkau menciptakan para hamba sesuai dengan ilmumu ya Allah, maka di dalam ilmumu ya Allah semuanya berjalan, yang remaja, yang telah berusia senja, semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini meninggal di masa muda, dalam kondisi dia bunuh diri, dalam kondisi dia sakit. Yang itu meninggalnya di masa tua. Semuanya berjalan berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dha mananta wa hadha khadalta, wahada a'anta wadha lam tu'in. Aladha mananta, yang ini engkau beri nikmat kepadanya, engkau beri anugerah, engkau beri taufik sehingga dia menjadi seorang mukmin, dia menjadi seorang yang saleh, dia seorang yang taat. Itu sudah engkau takdirkan. Wahada khadalta, dan ini engkau hinakan sehingga dia kafir, dia mati dalam keadaan kafir, dia pelaku maksiat, ini juga sudah engkau takdirkan. Wa hadza a'anta, dan yang ini engkau bantu dia ya Allah, engkau tolong dia untuk melakukan ketaatan, dan yang satunya lagi engkau tidak memberikan pertolongan kepadanya untuk taat kepadamu. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Fa minhum syaqiyyun, di antara mereka ada yang hidup sengsara, sengsara dunia dan akhirat. Wa minhum sa'idun, dan di antara mereka ada yang hidup bahagia. Wa minhum qabih, dan di antara mereka ada yang buruk, dan di antara mereka ada yang baik. Ini semua tidak ada satupun yang keluar dari masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kehendak takdir. Yang keempat, tingkatan yang keempat dari empat tingkatan takdir, yaitu tentang permasalahan penciptaan, khalqullah, yaitu meyakini bahwa Allahu Azza wa Jal yang telah menciptakan segala sesuatu. Allahu Azza wa Jal yang telah menciptakan segala sesuatu. Apapun selain dari Allah, maka dia makhluk. Allahu Azza wa Jal yang menciptakan langit, sebagaimana Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan kursi, Allahu Azza wa Jal yang menciptakan malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Dan setiap perbuatan-perbuatan mereka juga termasuk dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia, tubuh kita, ini ciptaan Allah. Pergerakan-pergerakan kita, kita diam, kita melakukan pergerakan, kita sholat, atau ada yang bermaksiat, gerakan-gerakan itu semua telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kamu lakukan dari pergerakan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang meleset dari takdir Allah. Kenapa? Karena yang kamu lakukan itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian amalkan, itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bukan hanya menciptakan kita sebagai manusia, tapi perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diingkari oleh kelompok pengingkar takdir dari kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan fisik kita, tapi perbuatannya enggak. Allah tidak menciptakan perbuatan kita. Sehingga dibangun di atas pemahaman ini, maka mereka pun mengingkari takdir. Allah tidak mengetahui apa yang kita perbuat sampai kita melakukan perbuatan itu. Karena perbuatan kita itu tidak diciptakan oleh Allah. Tapi kita sebagai hamba menciptakan perbuatan kita sendiri. Paham ya? Dalam pandangan mereka, Mu'tazilah, Al-Qadariyah, bahwa kita sebagai hamba, kitalah yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Allah tidak mengintervensi apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, Nabi SAW telah diriwayatkan dari Rasulullah, sebagian para ulama menghasankan, dan masyhur dari kalangan para ulama ussalaf, yang menyebutkan al-qadariyatu majusu hadhil ummah, bahwa kelompok pengingkar takdir majusinya umat ini. Kenapa mereka disebut majusinya umat ini? Majusi. Kita mengetahui bahwa agama majusi adalah agama yang meyakini bahwa ada dua pencipta di alam ini. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan itu cahaya, pencipta kejelekan itu kegelapan. Jadi mereka meyakini ada dua pencipta di alam ini. Namun mereka juga mengatakan bahwa pencipta kebaikan itu lebih kuat daripada pencipta kegelapan. Makanya mereka, agama Majusi itu menyembah api. Mereka menyembah api. Karena mereka berkeyakinan api itulah sumber cahaya, sumber kebaikan. Jadi mereka meyakini ada dua pencipta. Qadariyah, para pengingkar takdir, lebih parah daripada Majusi. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga dalam keyakinan mereka pencipta itu banyak. Bukan hanya Allah. Paham ya? Mereka meyakini pencipta itu banyak, bukan hanya Allah. Kenapa? Karena setiap orang dia menciptakan amalannya sendiri. Allah Azza wa Jal tidak ikut campur dalam perbuatan setiap hamba. Dan ini mengingkari makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian. Dan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian perbuat, itu semua tidak ada satupun yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, pahami, yakini empat tingkatan takdir ini. Maratibul qadar, maratibul iman bil qadar. Empat tingkatan iman seseorang pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Ilmu Allah, bahwa Allah Maha mengetahui. Yang kedua? Penulisan al-kitabah, bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Yang ketiga? Al-masyi'ah, kehendak Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menghendaki segala sesuatu apapun yang terjadi. Dan yang keempat adalah penciptaan. bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau mulai menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya pada ayat 101. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Innal ladhina sabaqat lahum. Sesungguhnya orang-orang yang sabaqat, telah berlalu ketetapan, lahum, untuk mereka, minna, dari kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah ditetapkan untuk mereka? Al-husna. Telah ditetapkan untuk mereka al-husna, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-husna yaitu surga Allah, al-jannah. Maka mereka-mereka ini, ulaika anha mub'adun, maka mereka-mereka itulah yang akan dijauhkan darinya. Anha, ha ini kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu neraka, kaitannya dengan neraka. Ulaika anha mub'adun, yaitu mereka-mereka dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Sabaqat lahum minnal husna, karena telah lalu ketetapan, telah berlalu ketetapan untuk mereka dari kami, dari Allah, bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang meraih al-husna, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini termasuk di antara dalil yang menetapkan adanya takdir Allah Azza wa Jalla, bahwa orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul jannah, maka mereka pasti dijauhkan dari api neraka. Di dunia mereka dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan saleh, disebabkan karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan mereka sebagai ahlul jannah, sehingga dimudahkan untuk melakukan amalan yang dengannya mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini disebutkan pada ayat yang berikutnya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang dicintai Allah dan diridai Allah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, mereka memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak diperbolehkan bagi setiap mukmin untuk menetapkan bahwa si fulan ini pasti masuk surga atau si alan ini pasti masuk neraka. Tidak boleh. Hanya sekedar melihat penampilan secara zahir. Misalnya setiap hari kita melihat, masya Allah, orang ini baik, orang ini saleh, orang ini taat, dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Wah, ini pasti surga ini. Tidak boleh. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, ya. Lalu kemudian kita mengatakan padanya, sudah, kamu surga itu sudah jadi tempatmu. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak diperbolehkan menilai seseorang hanya sekedar apa yang nampak secara zahir. Karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati kita. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya disebutkan dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-38, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah perkara Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takdir yang telah ditetapkan. Takdir yang telah ditetapkan. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Nah, ini yang sudah kita terangkan tadi, bahwa Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan hamba-hambanya, maka Allah juga sudah menetapkan dan menciptakan seluruh apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perbuat. Namun ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kemudian ada yang beralasan, kalau begitu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya sudah, kita gak usah beramal. Kalau memang ditakdirkan Allah sebagai penghuni surga, ya pasti masuk surga. Masuk akal gak? Ya. Alasannya sudah, saya gak mau sholat. Kalau memang saya ditakdirkan masuk surga, ya saya pasti masuk surga. Walaupun gak sholat, gak masuk akal. Ya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan engkau menjadi ahlul jannah. Apabila engkau membiarkan dirimu berada dalam kehinaan, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan keinginan kamu. Sehingga engkau masuk ke dalam neraka ya karena perbuatanmu sendiri. Jangan engkau menuduh bahwa Allah Azza wa Jalla berbuat zalim kepada hambanya, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Siapa yang dimasukkan ke dalam al-jannah? Itu disebabkan karena karunia dan anugerah dari Allah kepadanya. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, itu menunjukkan kemahaadilan Allah. Allah maha adil. Allah tidak akan memasukkan seorang hamba ke dalam neraka kecuali akibat dari perbuatannya sendiri. Akibat dari perbuatan dia. Dia yang berbuat maksiat, dia yang meninggalkan kewajiban, dia yang durhaka kepada Allah, masuk neraka, ya wajar. Itu justru menunjukkan keadilan Allah. Lalu bagaimana dengan permasalahan takdir ini? Kalau memang sudah ditakdirkan, ngapain kita beramal? Nah, itu nanti ada jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh dalil-dalil ini dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain dari Al-Quranul Karim yang menetapkan bahwa wajib bagi setiap mukmin beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lalu kata beliau, wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Al-Imam Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr dan ayahnya Amr bin Al-As, keduanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mendoakan dengan menyebutkan radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Amr lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menakdirkan qaddara. Apa yang Allah takdirkan? Maqadir al-khalaiq. Perkara-perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah pada makhluknya. Al-khalaiq. Ini bentuknya umum. Al-khalaik mencakup seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua apa yang dilakukan, apa yang diciptakan oleh Allah, dari hamba-hambanya tidak ada satupun yang keluar dari takdirnya yang telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kapan Allah menetapkan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Jadi semuanya telah diciptakan oleh Allah, termasuk pergerakan-pergerakan kita. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibn Abbas, kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu telah sejalan berdasarkan takdir. Hatta wad'uka yadaka ala khaddik. Termasuk ketika engkau meletakkan tanganmu di atas pipimu. Gini, engkau menghayal. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah kamu seperti itu keadaan. Ya. Yang ini duduknya kayak gini, bersila. Yang itu duduknya sambil mengangkat kedua lututnya. Ya. Yang sana jongkok, yang itu berdiri, yang sana berjalan. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Abbas, sampai ketika engkau meletakkan tanganmu di atas pipimu, itu sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas air. Yang dimaksud air di sini bukan air yang ada di lautan sekarang, tapi yang dimaksud air ini itu adalah lautan yang ada di bawah arasy, ya, yang ada di bawah arasy. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jagat raya ini kan bertingkat-tingkat. Ini bumi, di atasnya ada langit, lalu kemudian di atasnya lagi ada kursi, di atasnya lagi ada al-jannah, jannatul firdaus yang tertinggi, di atasnya arasy, di bawah arasy itu ada air. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arasy Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas air. Di antara syair yang disebutkan oleh Abdullah bin Rawahah, salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa annal arsya fawqal ma'i tafin wa fawqal arsyi rabbul alamin wa annal arsya fawqal ma'i tafin, dan bahwa arsy itu di atas air mengapung. Wa fawqal arsyi rabbul alamin, dan di atas arsy di sanalah Allah azza wa jal. Allah azza wa jal berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Bahwa Allah azza wa jal berada di atas arsy. Dan Allah azza wa jal tidak butuh kepada makhluknya sebagaimana Allah tidak membutuhkan arsy. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang mana yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Apakah Allah azza wa jal menciptakan yang pertama kali dari makhluknya pena takdir, karena adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena takdir, lalu diperintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Atau yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala arasy. Apakah arasy terlebih dahulu lalu kemudian diciptakan pena takdir, ataukah pena terlebih dahulu lalu diciptakan arasy? Dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan para ulama, ya. Meskipun zahir-zahir dari hadis itu menunjukkan bahwa pena lebih dahulu diciptakan daripada arasy. Namun sebagian para ulama mereka berdalil berdasarkan hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan takdir, lalu Nabi mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan ketika itu arasy-nya berada di atas air. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian. Nah, ini lafaznya umum, ya, lafaznya umum, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian. Dalam ilmu usul disebut an-nakiratu fi siyaqin nafi, penyebutan lafaz nakirah dalam konteks penafian itu memberi faedah umumnya sesuatu. Tidak ada seorang pun dari kalian, berarti tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya, bersifat umum. Illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, melainkan telah ditetapkan tempatnya di dalam neraka dan tempatnya di dalam surga. Tidak ada satu pun dari kalian. Ini umum. Berarti siapapun dia. Mencakup para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiq, orang-orang saleh, orang-orang fajir, yang kafir, yang musyrik, yang mukmin, yang fasik, seluruhnya. Dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, semuanya termasuk ke dalam keumuman hadis ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan si fulan tempatnya di dalam surga, si alan tempatnya di dalam neraka, tidak seorang pun. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, qalu, para sahabat bertanya. Jadi para sahabat mereka mempertanyakan sesuatu yang boleh jadi ini menjadi pertanyaan banyak dari kalangan manusia, dan Nabi langsung menjawab. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak pasrah kepada kitab takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Tidakkah kita pasrah kepada takdir saja dan meninggalkan untuk beramal? Nah, ini yang tadi telah kita sebutkan. Jangan sampai orang beralasan, ya kalau begitu sudah. Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, ya saya enggak usah sholat. Saya enggak usah berpuasa. Saya enggak usah bayar zakat. Saya enggak usah haji. Saya enggak perlu beramal saleh. Kalau sudah ditetapkan sebagai ahlul jannah, pasti masuk surga. Kalau ditetapkan sebagai penghuni neraka, yang ngapain saya ibadah? Ini syubhat. Dan telah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, mereka-mereka ini yang beralasan untuk meninggalkan syariat, ya, dengan alasan segala sesuatu telah ditakdirkan, tapi kalau dalam urusan makan mereka enggak pasrah kepada takdir. Urusan makan minum sudah, kamu nongkrong aja di masjid, ya. Kamu tinggal aja di rumah, enggak usah ngapa-ngapain, jangan beraktivitas. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, kenyang sendiri. Wah, enggak, kita harus nyari kerja. Nah, ini. Jadi kan kamu akhirnya mencari sebab yang dengan itu Allah memberikan pada dirimu kekenyangan. Kamu mencari nafkah. Ya. Kamu tidak berdiam diri. Kalau yang demikian dalam urusan dunia, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan dan telah menetapkan setiap hamba rezekinya. Iya kan? Semua sudah ditetapkan rezekinya. Si fulan berapa rezekinya, si alan berapa rezekinya, semuanya. Namun bukan berarti kita berpangku tangan. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kehidupan dunia ini ada yang disebut hubungan sebab akibat. Ya. Kenapa seseorang mendapatkan satu akibat? Karena sebab yang dia lakukan. Ada hubungan sebab akibat. Kenapa kamu bisa dikaruniai anak? Ya, karena kamu menikah, melakukan hubungan yang dengan itu. Sebab itu engkau mendapatkan keturunan. Ya. Demikian pula seseorang menjadi penghuni surga, menjadi penghuni neraka, ada sebab-sebabnya. Nah, sehingga para sahabat ketika mereka bertanya, kenapa kita tidak pasrah kepada takdir saja yang sudah dicatat di dalam Allahul Mahfuz dan meninggalkan amalan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap hamba akan dimudahkan untuk meraih apa yang dia telah diciptakan dan ditakdirkan untuknya. Siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga itu. Amma man kana min ahli sa'adati fasayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang mereka telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang akan meraih kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalannya orang-orang yang berbahagia. Wa amma man kana min ahli syaqawah fasayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Adapun seseorang yang telah ditetapkan dia akan mendapatkan kesengsaraan, dia termasuk penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan sengsara. Setelah itu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun seorang yang senantiasa memberi dan dia bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, yaitu al-jannah. Kenapa? Karena dia memberi, dia rajin bersedekah, dia bertakwa kepada Allah, jadi dia melakukan amalan. Maka dengan sebab dia melakukan amalan tersebut, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia sebagai penghuni surga. Allah mudahkan dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata para ulama, al-qadaru sirrullah fi khalqihi. Takdir itu adalah rahasia Allah pada makhluknya. Takdir itu adalah rahasia Allah pada makhluknya. Jangan kamu berupaya untuk terlalu mendalam mengutak-atik tentang permasalahan takdir yang akal dan ilmumu belum sampai ke sana. Jangan. Ya, imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah itu lakukan sebab-sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan berpangku tangan. Dan jangan mau menjadi orang yang hina, yang rendah. Lalu kemudian pasrah kepada takdir. Sudah, kalau ditakdirkan oleh Allah saya enggak perlu beramal. Kalau memang sudah ditakdirkan sebagai penghuni surga pasti masuk surga. Ya itu enggak mungkin. Yang pertama, kita enggak ngerti apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk kita. Kita enggak tahu ini. Kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Kita enggak ngerti. Jika demikian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pada dirimu kehendak Hati-hati, jangan berkeyakinan seperti Jabriyah. Jabriyah ini bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah. Kalau Qadariyah ingkar kepada takdir, kalau Jabriyah pasrah kepada takdir. Ya. Dan mereka berkeyakinan bahwa manusia ini enggak punya kehendak. Tidak, manusia punya kehendak. Wa ma tasyauna. Allah menetapkan bagi hamba kehendak. Ya. Dan kita menyadari diri kita punya kehendak. Kita ingin berdiri, kita ingin duduk, kita sholat, kita beristirahat. Itu semua berdasarkan kehendak kita. Makanya ada niat. Karena niat itu dibangun di atas kehendak seseorang. Jadi kita punya kehendak. Maka seorang mukmin yang beriman kepada takdir, dia berupaya untuk menjadikan dirinya menjadi ahlul jannah. Jangan dia ridha terhadap hal-hal yang menyebabkan dia hina dan rendah, yang menyebabkan dia sengsara dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka lakukan sebab-sebab itu. I'malu, beramallah kalian. Karena setiap hamba akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Maka beramallah, berbuatlah, lakukan sesuatu yang dengannya Allah muliakan kamu dan memasukkan engkau ke dalam al-jannah. Saya kira sampai di sini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.